Mitra bisnis, dalam konsep berpikir kreatif, sering kita memberikan sebuah pemikiran tentang what if, bagaimana bila, ya bagaimana bila. Jadi ini menarik sekali karena kita bisa belajar tentang konsekuensi dan akibatnya, atau consequences and the sequel. Mari gini mau terjadi apa kalau kita melakukan itu. Nah, ini membuat kita bisa tajam dalam berpikir, dan berpikir dengan lebar pula karena kita bisa mencoba beberapa pemikiran. Saya beri contoh, ya. Seandainya judi itu diperbolehkan di seluruh dunia ini, maka apa yang terjadi? Nah, ini menarik ya. Jadi memang judi itu tidak baik, saya tahu judi itu haram, judi itu merusak orang, iya. Tapi seandainya ya, judi itu dibuka ya, di seluruh Indonesia misalkan ya. Tentu dengan pajak, dengan batasan anak kecil tidak boleh, dengan batasan hanya orang kaya yang boleh dan lain-lain. Apa hasilnya? Apa yang akan terjadi secara positif dan apa yang terjadi secara negatif? Contoh lagi, bagaimana bila mana semua koruptor yang ada itu ditangkap dan dimasukkan penjara? Wah, ini juga susah gitu ya. Apa akibatnya? Konsekuensinya akan terjadi apa? Bagaimana jika semua orang yang pernah makan narkoba ditangkap dan dihukum seberat-beratnya? Nah, ini adalah sebuah konsep berpikir what if, bagaimana bila gitu ya. Atau yang lebih ekstrim, bagaimana bila kita bisa mengajari anjing untuk bicara? Nah, ini juga sebuah pemikiran yang menarik. Tetapi keberanian kita untuk mau berpikir dengan ekstrim dan mencoba memikirkan pemikiran itu akan membawa konsekuensi dan akibat apa dalam kehidupan kita, ini yang membuat kita menjadi kreatif dan membuat kita menjadi orang yang lebih produktif nantinya, baik dalam bisnis ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Anda lihat, hampir semua penemuan besar itu dipikirkan dengan cara seperti itu. What if sesuatu itu bisa terbang, akhirnya keluar pesawat terbang, ya kan? What if kita pakai listrik saja daripada bensin untuk menarik mobil kita, akhirnya keluar mobil dengan kekuatan listrik tanpa butuh bensin dan solar, ya. Mitra bisnis, ini adalah salah satu strategi kita untuk mencoba mempertajam daya pikir kita. Terima kasih Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.